curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Seratus empat koma dua Yes Radio kebanggaan Cilacap, ketemu manding karo samede. Nang ari acara curanmor, curahan perasaan dan humor. Cerita lucu kan ngunjengan ke ya. Ya tentang seseorang sing apa isinya ya. Uripe susah banget. Uripe janur karu-karuan banget. Akhirnya mau nge ya. Berniat akan membuat kejahatan. Berniat akan berbuat kriminal. Men kon bisa oleh duit pirang-pirang. Tetapi karena mau ngeke bede. Mau berbuat kriminal malah jadi mlebu neraka. Akhirnya mau nge penasaran. Janjane sing jenane neraka kaya ngapa. Kepengen ngerti depit. Lah saking penasarane akhirnya pengen jalan ke gawa kelu ngimpi. Ngimpi bisa ndendang di jalan neraka. Kaya ngapa tili ke bayu. Ayo ngangel temen dari mau ngurip ya. Taman siki maning jalan serbani serba susah. Arep nabung, orang ada duit, arep bojo, orang nang sing gelem, arep kerja, orang nang lowongan kerja, arep sekolah maning, akhirnya yang terbatas, arep bingung, pedus, bingung dah arep boleh timpaning, nasi kisawah di gawe perumahan kabeh ya. Arep ngingu kucing, anggar lagi pada katengan berisik, jenengan kucing, arep ngingu baung, kombok darani saingan. Arep ngingu gajah bingung kandange jan kanyo ngangel temen jalah jan. Siki apa kepenake nyong teng ngerampok bae bae ya. Nyong kepenake siki apa ngane kon dadi wong kriminal apa ya. Jan ya Allah pangane nyong kon dadi penjahat ngane lah. Menjajal mandan jatuh sending nguripe nyong lho Gusti Allah. Ada aku jan ngane gajian sedina 250 perak. Jan. Apa nyong tak dadi maling bae bae ya. Apa nyong tak dadi garong bae bae ya lah jan. Aduh. Ya ben nyong dadi garong, anggar nyong dadi maling, jerek kiai ini nyong mlebu neraka ben anggar mati kowe. Ya neraka kowe medeni padahal lho. Cerene tapi nyong kowe Kang. Apa janjane temenan medeni apa jenenge neraka kowe apa ya? Walah jalon jajal nyong dididok nah kaya ngapa jane jenane neraka. Kaya ngapa jane jajal. Men kon nyong bisa ngerti, bisa ngukur, bisa nggo pertimbangan. Apa nyong gak pikir dari maling bae apa dari apa kaya gitu. Jajal tak turune nyong keturunan duris ban. Sinapa aku jejik ngimpi. Bisa baru sih jenane neraka nih kaya ngapa jajal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kang dibae pernah aduh Chan, menganyaran apa ya? Nen. Kita mau kopi Minarto. Wah. Teknisine Yes Radio itu kan dadene komputer nang kana. Dadene kan dadi nang kene, Pak, anu Bang. Lagi ngapari Kak, Pak Kopi? Lah lagi ngopi. Teh kopi malah ngopi angel banget ya. Ora ge Pak Kopi nyong pengen takon ke nyong dadi jujur nang kene nyong mandi ki ya. Kau mesti mamonnya kau lagi turu sama Cila. Kau mesti mamonnya itu lagi ngorok kau. Lagi minal berturin kau mesti mamonnya terus jadi ngimpi. Kayaknya anu alam mimpi yang. Kayaknya anu alam maya. Apa? Ay, anu alam maya. Oh, anu ay maya bojone madane. Kayak maya amat. Wah, jangan malam maya kebok. Kayak bulan kebok. Ganti ya, dari kan sering jadi nangke nih Pak Kopi. Nyongke wis mati. Lho, jadi si Dane Rika mati. Dari kan mati nang apa? Nang virus. Oh ala padre gaweane dadi tukang dandan komputer barang mati nang virus ya apa virus apa? Ya virus, ya soldet, ya centrong. Eh tuh virus, virus. Masak bok. Wah, kasus kepada jantan. Dan cerita-ceritanya sedawane Rika nang kene tahu apa ora? Rika dititikna sing jenenge swarga kaya ngapa, sing jenenge neraka kaya ngapa? Wis tahu. Nyung janjane ya, mau lah garap turu nyung penasaran banget. Lo kan janjane dadi maling, tapi nyung jarah dadi maling mlebunen mlebu neraka, anggarus mati. Tapi nyong sih penasaran nih, jalan neraka itu kayak ngapa? Si jalan neraka anu kayak ngapa jane? Tadi nyong gak pertimbangan, apa nyong sudah jadi maling apa ora? Hahaha, ini kan jadi maling ini kan aku pengen ngertiin jalan neraka kayak ngapa kang? Iya, aku nyong pengen ngerti banget, gue kayak ngapa jecal? Ya gue ya, gue sikir kayak gue baik. Rika mlebu maring ruangane nyong kana kaya sing sebelah pojok kana pojok dhewe kaya ana tulisane ruangane Pak Kofi teknisi komputer. Lha kuwi nang jero kuwi anak komputer, kuwi komputer nyong. Kuwi sing jerone komputerku ya. Kuwi ana ono gambare kuwi neraka kabeh. Dadi iki kan kepengin ngerti neraka kaya ngapa kuwi nang kono gone nang komputer nyong. Oh kaya kuwi. Kaya kuwi. Ya, njajal tak telingane ya. Ya lah, tiri kaya bok pengin ngerti jerone neraka kaya ngapa. Nang komputer nyong ya ana kono ya anak kabeh kuwi gambar-gambare. Pak Kofi, Pak Kofi, kadane Pak Kene. Nyong kajan-kajane ya, nyong ada di maning bae lah. Nyong ada di penjahat bae nyong lah. Nyong ada di tukang garong bae nyong lah. Nyong ada di tukang rampok bae nyong. Oh, ternyata sing jenenge neraka malah kaya kae. Kayo ngapik temen ya, nyong iki wis ndeleng Pak Kofi nang komputer Rika. Gambaran neraka apik banget, anak air terjune, anak iwake, wit-witane pada ijo-ijo, ya woi, cantik, gede-gede, ireng-ireng, akeh wong wadon ayu-ayu pada keburan nang isor air terjun, aduh jan. Aduh, kaya nikmat temen nang garo rip nang neraka ya. Woi, temen nang diliki apa kaya ngapa neraka pak? Wih diliki, nang kompetri Rika kaya kana. Ternyata neraka ya, tak sengeri yang diceritakan oleh kiai-kiai, tidak sengeri yang diceritakan oleh ulama-ulama. Neraka gue indah, neraka gue wah, wuhuhui. Oh, alajan kasus. Kiki, Rika temenan wis nilikin neraka kaya ngapa nang komputer nyong apa? Wis niliki. Ya contoh tinggalnya komputer nyong jal, apa ana sing ngerubah-ngerubah. Oh, program ini apa kepriwe iki? Ketone dene aduh, iki kan delenge neraka kuwi indah. Indah sekali. Hei, kandane ngene kandane. Apa? Kandane. Ke, Rika salah deleng Rika. Salah deleng kepriwe jare sing nang komputer Rika kuwi mau sing jenane neraka. Jare gambar-gambar sinang komputer Rika gue anu gambar-gambar neraka mau lah kepriwe sih? Rika gue mau nang komputer nyong urung deleng neraka. Kayak tuh gambar neraka kayak anu screen saver. Gue mau? Screen saver ya gambarnya apik-apik karena air terjun barang. Screen saver siapa? Si orang ngerti komputer, si orang tahu nyekel komputer, oh sangguyu. Orang ngerti screen saver sih. Ayo, pendengar kiranmu sih orang tahu dolanan komputer, orang tahu nyekel komputer, orang sangguyu. Rika orang ngerti orang Rika sih, jenengannya screen saver ini anu apa. Mulanya dari pendengar kiranmu mantap gaul. Melu kursus kalau komputer ya, dari ngerti screen saver gue apa ya. Acaman dan buyu. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.